بسم الله الرحمن الرحيم. Rizki itu sederhana, Anda tingkatkan takwa, datang rizki, mudah. Jangan bicara sulit dulu, sulit itu karena Anda tidak berusaha meningkatkan takwa. Takwa datang, tiba-tiba muncul fasilitas. Seorang anak kecil namanya Naura dari Lampung menulis surat kepada kami untuk Ustaz Adi. Ustaz Adi, saya Naura, kelas 4 SD, saya baru hafal Al-Quran 4 juz. Ustaz Adi, mohon doakan saya Ustaz, saya ingin jadi penghafal Quran, saya ingin jadi hafid, saya ingin berikan mahkota di kepala orang tua saya. Mohon doakan supaya saya bisa umrah keluarga Ustaz, haji ke Baitullah dengan Ustaz. Masya Allah, saya menangis ketika baca surat itu. Seketika saya bermohon kepada Allah. Begitu kemudian kami simpan, kami rencanakan, insya Allah kita berangkat. Tiba-tiba apa yang terjadi? Kamis kemarin, hari Rabunya saya dapat berita, Ustaz Naura akan berangkat dengan keluarganya. Allahu Akbar. Masya Allah, difasilitasi ternyata keduluan saya oleh Syekh Ali Jabir. Saya SMS beliau, Masya Allah, barakallahu fikum. Saya bilang, Allah jama'akum, yazid lakum lal khair. Allah tambahkan pahala kebaikan antum, Masya Allah. Dan beliau doakan juga, kita saling mendoakan. Sinergi teman-teman, ya para ustaz itu sinergi, kebaikan, saling doakan. Antum jangan saling mencela, gak ada kerjaan. Ya, kalau saya ada kekurangan, tinggalkan. Cari di ustaz lain. Dan jangan saling mencela. Mencela itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau ada kebaikan, ambil. Keburukan, tinggalkan. Sudah. Itu yang terbaik. Antum tahu apa yang terjadi? Seorang anak yang berikhtiar, berdoa kepada Allah, hanya dengan guratan tangannya, Masya Allah, mengetuk pintu arasy, digerakkan. Naura yang menulis surat, keluarganya yang umrah. Apa yang kurang? Musa yang hafal Quran, bapaknya yang diundang sampai haji, ibunya macam-macam dan sebagainya. Jadi kalau Anda tingkatkan takwa kepada Allah, di keluarga, kepada yang lainnya akan menular semuanya. Kalau Anda inginkan anak baik, orang tua mesti baik. Suami ingin istri salihah, jangan banyak dituntut pak, fasilitasi. Berikan perangkat membuat istri Anda salihah. Istri ingin suaminya saleh, jangan banyak dituntut, berikan perangkat supaya jadi saleh. Fasilitas rumah di rumah mendekatkan Anda kepada Allah, cari yang baik-baik. Dan sadari bahwa Anda manusia. Kalau masih sadar kita manusia, tidak akan sibuk mencari kekurangan. Teman-teman, kita bukan malaikat yang tidak kenal salah. Quran surah 66 ayat ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak ada salahnya, malaikat. Kita bukan setan yang tidak kenal benar, salah terus. Kita punya peluang tobat. Jadi kalau antum pernah berbuat kesalahan, ayo tobat. Yang tidak tobat itu cuma setan. Jangan antum bersaing dengan setan, enggak akan menang antum. Enggak akan menang. Sudah enggak usah bersaing, tobat di hadapan Allah, selesai masalah Anda. Jadi kalau suami istri sadar bahwa cuma manusia, bukan malaikat, tidak akan pernah mungkin kesalahan pasangannya. Bapak ibu mau cari kesalahan saya, akan selalu ditemukan. Silahkan cari. Sampai lautan air laut habis, akan selalu ditemukan kesalahan saya. Karena saya masih manusia. Jadi ketika punya masalah, selesaikan dengan baik. Ma, maafkan papa. Papa merasa papa masih manusia, ma. Papa bukan malaikat. Yang pasti ada salahnya. Mama juga bukan setan. Masya Allah. Ah, cari masalah. Ah, sudahlah ya. Begitu kira-kira ya. Jadi pada Bang Tato dan sekitarnya, ayo bismillah. Udah, mau sampai kapan lagi? Ya, jangan bersaing dengan yang dulu-dulu. Allah sudah berikan hidayah. Kalau Allah sudah sayangi, jangan tinggalkan cintanya. Anda kurang, ayo saya punya, saya berikan. Bismillah, datang. Siapa yang punya tato? Bismillah, kalau mau berhijrah, ayo hijrah. Hijrah itu lebih baik, bukan mengganti sesuatu dengan simbolik, bukan. Atau dengan kalimat, hijrah itu lebih baik dalam pandangan Allah. Berpakaian, boleh. Syar'i boleh, tapi perilakunya mesti syar'i. Jangan berpakaian syar'i, tapi lisannya enggak syar'i. Tangannya enggak syar'i. Sekarang serba syariah, alhamdulillah. Bank-bank syariah, koperasi-koperasi syariah, jilbab-jilbab syariah, alhamdulillah. Tapi tidak semua kata syariah dilekatkan kepada kalimat-kalimat. Besok saya mau main tenis, tenis syariah. Masya Allah. Bagaimana itu? Sopnya pakai bismillah. Cemes masuk, alhamdulillah. Kena cemes, astagfirullah. Tidak bisa lah, biasa aja. Gitu kan? Ayo bismillah. Apa yang bisa saya bantu sampaikan, insya Allah. Ya, saya berikan apa yang bisa saya mampu, insya Allah. Insya Allah, insya Allah.